India, coffee's free. Coffee's free. Although I'm in a party, coffee's free. Selamat sore Mitra Bisnis Pas FM Jakarta, Surabaya, Semarang, Solo, dan Yastika FM Jogja. Apa kabar Anda? Ketemu lagi di hari Rabu, Coffee Break. Yang, wah kita udah gak ketemu bertahun-tahun ya Bang. Baru 3 minggu ditinggalin ya. Bener gak? 3 minggu. Ayah habis ngeliat sapi. Sapi apa? Sapi beneran. Sapi beneran di mana? Di New Zealand. Wah. Ayah habis ngeliat sapi. Terus? Habis ngeliat domba. Habis ngeliat ayam. Apa bedanya sapi, domba, ayamnya New Zealand dengan Indonesia? Beda gemuk-gemuk. Gemukan yang disono Bang maksud lo? Iya. Sama oh. Ini kan. Gini-gini. Premier The Hobbit. Iya nih, udah duluan nonton The Hobbit duluan ya. Kita belum, lu udah duluan. Gimana The Hobbitnya? Kasih bocoran dong, bagus gak? Bagus, kan mereka kan jadi memang negaranya makmur banget ya. Penduduknya penduduknya lebih kecil daripada RT gua. Serius? Iya kan penduduknya cuma 4 juta. Jadi sama Jakarta aja dia kalah. Kalah ya gede. Jadi di mana sapi, di mana domba. Padang rumput masih luas. Oh iya luas. Wah. Jadi isinya nggak ada orang, orangnya sedikit banget. Oke okay, oke. Okay. Tapi nggak apa-apa lah, itu kan lu yang kesana. Yeah. Besok giliran lu berangkatin gua kan. Ini oleh-oleh cerita apa nih Bang dari New Zealand 3 minggu. Bang Kafi melanglang buana ngurusin bisnis dan sebagainya. Sempat menikmati entertain juga nonton premiernya The Hobbit. Apa nih oleh-oleh buat kita Bang? Ya, ini malam ini gue mau cerita tentang ilmu kurang sama ilmu tambah. Emangnya matematika nih. Pakai kurang dan tambah segala. Maksudnya gimana ini nih? Ini lanjutan kurang... ketemu tempo hari guru matematik. Oh masih lanjut sama guru lo yang baru ya. Oke, memang ilmu matematika tuh dahsyat banget. Ya lo senengnya nambah apa senengnya kurang coba? Gue sukanya nambah. Ah itu dia. That's the problem with people. Pengen nambah terus. Lo jebak gue ya. Tapi gak apa-apa lah. Ini hari kan tanggal bagus Bang. 12 12 12. Iya yeah. Boleh lah kasih yang beginian. 9 hari lagi kiamat. Jangan nih, lu ketawa paling kenceng. 21 doain kiamat. Oh enggak. Kata penanggalan Mayan 21. Ya itu cuma kalendernya habis doang. Orangnya udah enggak ada. Siapa tahu lu tiba-tiba kita dihajar meteor. Ceger. Lagi tidur. Bisa aja atau ada tsunami, gempa bumi, gedung apa. Ya Tuhan jangan kau dengar ucapan satu umat ini saja. Kembali ke topik kita Bang, ilmu kurang ilmu tambah. Tadi kalau gue jawab gue sukanya nambah. Ternyata itu big problem. Iya. Jadi ya kita nih tau gak lu ya, di dalam kehidupan kita itu pressure kita tuh selalu adalah nambah. Lu kurang berhasil lo, mesti nambah semangat gitu lo, nambah rajin gitu. Tapi kita kan gak pernah bicara. Coba kalau lu gak lagi gagal nih, lagi galau gitu lo ya. Lu bilang, kurangin kerajinan. Lu terlalu rajin sih, kurangin kerajinan. Lu kan gak pernah lu denger tuh cerita kayak gitu. Ya kan? Padahal tuh kalau lu sakit nih, lu sakit lu ke dokter. Dokter kagak pernah nambah. Mesti kurang ya? Iya. Bu, kurangin bu kerjanya bu. Izin dulu bu, jangan masuk kerja bilang, dulu bu. Kurangin makannya. Ya, buat diet. Iya kan, kalau kayak gitu. Kurangin alkoholnya, kurangin rokoknya, gitu kan. Kurangin manis-manisnya. Tapi minumlah biar sebanyak-banyaknya yang manis-manis sebelum dicukain. Telepon sebanyak-banyaknya, SMS sebanyak-banyak sebelum pulsa dicukain. Manggelo. Ya, bukan gue yang ngomong. Aduh, Bang. Jadi ini bedanya apa sih sebenarnya Bang? Ilmu kurang sama ilmu tambah sendiri. Nah, itu dia. Ini yang mau kita perdebatkan, perdebatkan malam ini. Jadi, ini sebelum break coba Anda tanyain deh sama mitra bisnis kita. Coba tanya mereka, mereka setuju ngurangin apa nambahin? Oh iya, coba mitra bisnis. Anda setuju yang mana? Pilih yang ilmunya kurang, ilmunya kurang. Pilih yang kurang apa yang tambah? Kalau tadi Dino udah jawab yang tambah ya. Kalau Anda yang mana nih? Seperti biasa, SMS aja di 0816-924-924. Dan seperti biasa juga Bang Kavi tuh gak pernah tangan kosong, bawa juga bawa hadiah buat Anda nih. Silakan SMS di 0816-924-924. Kasih nama dan kota, karena kita ada di 5 kota untuk sore ini. Plus telepon boleh di 633-9160. Atau juga untuk Anda di luar Jakarta, bebas pulsa 0800-10 Pas FM. Jadi di New Zealand gemuk-gemuk ya Bang Sapi, domba ayam ya. Jadi kan kalau ceweknya gimana? gue nyari temen. Langsing. Nah, berarti kan, gue gak ada temennya. Ya, kemarin kan gue kesana tuh, gue dititipin sama ada deh dari Jakarta, dia bilang, Mas Kavi kalau ke New Zealand coba lihat fasilitas penggemukan sapi gitu. Gue kesana, gue bilang dong sama yang guide gue gitu loh, mas, aku pengen ngelihat fasilitas penggemukan sapi gitu. Karena kalau di Indonesia sapi digemukin dulu sebelum dipotong. Iya. Kalau di sana? Makanya ada fasilitas penggemukan sapi di Indonesia. Nah, ntar aku bingung nih, agak-agak nggak nyambung. Gimana bang? Ulang. Kalau di Indonesia, sapi itu kurus-kurus. Uh-huh. Jadi ada fasilitas penggemukan sapi. Oke. Okay. Jadi sapinya dibikin gemuk dulu baru disembelih. Gitu loh. Oke. Okay? Terus? Nah, terus udah gitu, udah dong. Karena mereka mau bandingkan fasilitas itu di Indonesia sama di New Zealand, gue bilang dong sama orangnya, aku mau ngeliat nih fasilitas penggemukan sapi. Mukanya bingung. Terus gue tanya sama dia, mas, kenapa bingung? Mas Kavi, mohon maaf ya, kalau di New Zealand sapi udah gemuk-gemuk. Jadi gak perlu ada area khusus buat penggemukannya gitu. Gak usah. Jadi udah gemuk-gemuk dia. Jadi tinggal sembelih aja. Subur makmur berarti bang di sana. Wah gila. Ijo banget. Pantesan anggota kita yang terhormat juga mau jalan-jalan ke Paris lihat sapi katanya bang. Iya. Terus dibanding gara-gara lu sih New Zealand ya. Gue dong bener. Paris tuh ngeliat fashion ini nggak sapi. Gue dong bener ngeliat sapi di New Zealand. Iya. Emang kalau di Paris ngeliat sapi, gue nggak tahu juga. Gue juga bisa. Lihat fashion ya lihat. Ada aja deh. Kita nyambung lagi nanti ya. Silakan SMS di 0816-924-924. Kita akan berikan hadiah kepada Anda. Kira-kira kalau Anda pilih yang mana sih? Pilih yang kurang atau tambah? Karena topik kita memang lagi ilmu kurang, ilmu tambah. Aduh Bang Kavi nih, ada aja ilmu matematikanya. Kita sambung sesaat lagi. Terus SMS, yang telepon nanti sesaat lagi.